تفضلوا يا جماعه. تفضل. Iya, silakan. Dulu anak pernah ikut kajian, katanya kita enggak boleh menamakan Allah dengan nama yang Allah enggak pernah menamakan dirinya. Terus di lain waktu anak ikut kajian lagi di salah seorang ustaz sunnah itu di Mataram ini, boleh kita kasih nama seperti adat kita di Lombok kan nenek kaji. Iya. Nah, ini anak bingung ini. Ini yang benar mana sih? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hakikatnya asma Allah tauqifi. Nama Allah azza wa jalla itu tauqif. Apa arti tauqif? Harus dibangun di atas dasar dalil. Kalau ada dalil baru kita boleh, kalau tidak ada dalil tidak boleh. Maka apa? Misalkan kita di Lombok ini mengatakan nenek kaji. Kalau di Jawa Gusti, Gusti Allah. Kalau Allah itu nama Allah azza wa jalla. Kalau di daerah India dan semisal Khuda katanya namakan. Ini para ulama kita memang mengatakan berselisih, tetapi wasaya tidak boleh. Karena apa? Ismullah tauqifi. Nama Allah itu tauqifiyah, mesti ada dalil. Adapun kalau sifatnya ya, bentuk sifat ya, ini lebih luas lagi, mimbabil ikhbar, dalam bentuk berita, ini lebih luas lagi. Ya, adapun kalau nama itu tauqifiyah harus disertai dengan dalil. Hadza huwa Allah taala. Tadi Ustaz katakan kan, kalau kita menyebut nama Rasulullah itu kan dengan cara yang benar ya. Allahumma shalli wa sallim. Nah. Nah, terus sementara ini kita dengar di mana-mana masjid surah Allahumma shalli ala Muhammad. Taib. Jadi yang seperti itu jelas tidak boleh. Ya, taib. Dia masalah sekarang di masjid itu dia berjabat tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama telah disebutkan dalam silsilah sahihah pada jilid yang ketiga, ma min rajulani yatasafahan thumma yusalli alayya. Tidaklah dua orang laki-laki ya berjabat tangan kemudian dia bersalawat kepadaku. Selanjutnya terus hadis itu dibakatakan oleh para ulama hadis bahwasanya hadisnya adalah dhaifun jiddan, sangat lemah. Berarti ketika orang berjabat tangan tidak perlu berselawat. Assalamualaikum, itu saja. Ya, dan jabat tangan itu satu tangan para jamaah. Ini hukum asal jabat tangan itu musafahah, ya, satu tangan. Kita enggak, kalau statusnya ustaz, tuan guru, dua kita pakai. Kalau yang bukan ustaz, jama-jama satu-satu aja, bahkan asal di toilet dia. Ini enggak benar yang seperti ini. Ya, sama ya. Kemudian ya, dengan baik kita berjabat tangan. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam, Allah azza wajalla sebelumnya disebutkan dalam suratul Hujar, ya, wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan kau panggil Nabi alaihi salatu wasalam, ya, jangan kalian angkat suara kalian ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mengangkat suara di antara sesama kalian. Maka apa? Ini sudah suaranya besar lagi pakai speaker. Ini jelas antah batu amalukum, bisa hancur amalan kita. Maka apa? Inilah perkara baru dalam agama, perkara bid'ah yang tidak dicontohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjabat tangan itu tidak ada zikirnya. Kalau hari raya kita mengucapkan tahniah, bukan ucapan jabat tangan. Taqabbalallah minna wa minkum. Itu yang disyariatkan sebagaimana dari riwayat Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talaqa yaumul id hanna ba'dhum li ba'd faqal taqabbalallah minna wa minkum. Dari Jubair bin Nufair dia mengatakan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di hari raya kalau ketemu satu sama lain dia saling mengucapkan selamat dengan mengatakan taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Itu yang ada. Ya, ini pas hari raya, bukan zikir jabat tangannya. Jabat tangan sendiri tidak ada zikirnya. Bahkan lebih parah lagi, Allah. Allahnya saja yang ada, umasanya mana? Allah. Maka ini dia, hadza huwa Allah taala alam. Silakan ada lagi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan apabila mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, "Idza sami'a man sami'a an-nida' faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila seorang di antara kalian mendengar azan, katakanlah seperti apa kata tukang azan. "Tsumma shallu 'alayya," kemudian bersalawatlah kepadaku. Kapan salawat ini? Ini salat Ibrahimiyah setelah habis azannya. Bukan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli 'ala Muhammad, bukan. Justru yang disebutkan dalam riwayat yang lain, setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah kedua itu, kita disyariatkan mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah kedua. Nah, adapun selesai azan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, thumma sallallahu lil wasilah. Nabi katakan setelah kalian bersalat, mintakanlah aku wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Ini wasilah itu. Thumma sallallahu lil wasilah, kemudian mintakan aku kepada Allah al-wasilah. Fa innaha manzilah, wasilah itulah suatu kedudukan di dalam surga yang tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali bagi seorang hamba. Nabi katakan aku berharap akulah hamba tersebut. Ma faman sallallahu lil wasilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang Muslim ini juga, siapa yang memintakan aku wasilah kepada Allah, halat lahu syafaati, dia pasti mendapatkan syafaatku, bantuanku di akhirat. Maka ini salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawablah tukang azan seperti apa yang dikatakan, kecuali hayyal shalah la haula wala quwwata illa billah dan hayyal falah. Kemudian setelah itu kita selawat Ibrahimiyah, itu praktik yang benar. Bukan setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah baru Allahumma shalli ala Muhammad, tidak. Karena hadis mengatakan ya faqulu mithla ma yaqul, katakan seperti kata tukang azan. Thumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Kemudian thumma sallallahu lil wasilah, setelah bersalat mintakanlah wasilah. Jadi itu urutannya. Wallahu ta'ala a'lam. Qamat apakah perlu dijawab juga? Fatwa sebagian para ulama kita berdasarkan keumuman hadis dijawab juga, karena Nabi SAW bersabda ma bainal adzanain, antara dua azan itu adalah salat, dalam hadis muttafaqun alaih. Berarti qamat juga azan, maka dijawab. Tetapi jauh lebih utama menjawab azan tersebut ketimbang qamat ini. Wallahu taala alam. Taib, selesai, ya terserah dia dari mana saja gitu ya. Dia selesai begini, saya tanya yang begini itu siapa coba? Hindu. Islam ada tiga caranya, dan itu tergantung posisinya, angkat tangan. Bagaimana? Ketika minta hujan atau perang sangat berkecamuk, minta kemenangan, Nabi SAW mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya. Istisqa, minta hujan. Kemudian doa biasa, ya antara adzan iqamat, misalkan, kemudian sepertiga malam sebelum berbuka secara umum biasa sejajar dengan dada kita ini, dengan disatukan kedua tangannya. Kalau khatib pada hari Jumat cukup dengan isyarat seperti ini. Adapun begini enggak ada ini. Ya, kalau Om santi-santi, Om mungkin. Iya. Hadza huwa Allah taala alam. Iya. Iya, tetapi tidak sekuat dari azan tersebut. Seumpama kita jawab, kan selesai iqamah juga la ilaha illallah. Kita baca juga kayak selawat, kemudian Allahumma rabb hadza. Makanya kalau dilihat dari dalilnya, lebih kuat itu menjawab azan saja. Ya, tetapi sebagian para ulama ta'mim mengumumkan. Hadza wallahu ta'ala. Taib, bagaimana dengan qamat qad qamatish shalah dijawab dengan aqamahallah wa adamaha, itu hadisnya dhaif. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Nah. Silakan ada lagi? hadis ini sahih. Cuma apa? Jangan salah dipahami. Karena memang kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukuk ahlul bait. Hak-hak dari ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ada kenyataan yang ada sekarang apa? Gulu. Mengangkat lebih dari kedudukan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ahlu baitin Nabi alaihi salatu wasallam punya kedudukan di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahih Bukhari waktu di Ghadir Khum, ya, diingatkan tentang hukuknya ahlul bait. Tetapi apa? Tidak boleh kita ghulu lebih ya memberikan dari apa yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada sekarang apa? Ini dimanfaatkan sebagai momen baik untuk apa? Memperbudak orang. Seolah-olah surga di tangannya dan semisalnya dan dianggap ma'asum. Tidak ada menganggap ma'asum imam-imam itu kecuali orang-orang Rafidhah Syiah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, akidah mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik yang bersalah telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau di ahlul bait mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, fabiha wa ni'mah, sungguh sangat nikmat. Ya, dan dia punya derajat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau di ahlul bait tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba lihat Abu Jahal di mana? Ya. Abu Talib di mana? Di neraka. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.